نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab As-Sirah An-Nabawiyah Fi Dhaw'il Masadir Al-Asilah karya Al-Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad Hafizahullah Ta'ala Wafaqah. Di pembahasan sebelumnya kita telah menceritakan tentang keadaan Jazirah Al-Arabiyah, negeri Arab sebelum datangnya Islam, yang mana sejarah tentang negeri Arab sangat berkaitan dengan kisahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam. Maka di pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan tentang keadaan dan kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah tentang putranya. Diceritakan bahwa Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan anak dan istrinya, pergi dari Makkah, hingga pada waktu yang Masya Allah kembali dan menemui anaknya Ismail alaihissalam. Ketika ditemuinya, ditemukan seorang anak yaitu Ismail sedang membenahi anak panahnya di bawah pohon yang besar yang terletak dekat dengan Zamzam. Maka Ibrahim dan Ismail saling bertemu dan melampiaskan rasa rindunya setelah sekian lama tidak bertemu dengan anaknya, dan Ismail tidak bertemu dengan ayahnya. Maka ketika itu Ibrahim alaihissalam meminta kepada anaknya Ismail untuk membantu beliau melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, yaitu mendirikan Ka'bah di atas tempat yang tinggi dekat dengan Zamzam. Maka ketika itu Ibrahim alaihissalam meminta kepada Ismail untuk mengangkat batu-batu yang besar dan saling bahu-membahu dalam membangun Ka'bah hingga menjadi bangunan yang tinggi. Kemudian tempat berpijak dan tempat di mana Ibrahim alaihissalam dan Ismail bangun Ka'bah sering dikenal dengan tempat hijr, maqam al-hijr. Dari tempat itu pula mereka berdua berdoa ketika membangun Ka'bah dengan doa yang masyhur yang ada dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan-amalan kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ini bukan kali pertama Ismail alaihissalam membantu ayahnya. Sebelumnya Ismail alaihissalam pernah membantu ayahnya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah yang telah sering dan sering kita dengar, yaitu kisah ketika Ibrahim kembali ke Mekah dan menemui Ismail alaihissalam sudah dalam keadaan remaja. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya dalam tidurnya, mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam, ayyazbahu qurbanan lillahi ta'ala, untuk menyembeli Ismail sebagai bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fastasyara Ibrahim ibnahu Ismail fi dzalika qailan. Kemudian Ibrahim alaihissalam meminta pendapat, bermusyawarah dengan Ismail alaihissalam, seraya berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Ibrahim, wahai anakku, sungguh aku melihat dalam tidurku bahwasanya aku menyembah bahwasanya aku menyembeli dirimu, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Fa ajaba Ismail qailan, kemudian Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insya'allah minas sabirin, maka engkau akan menemukan aku insya'allah dalam keadaan termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Ismail Ibrahim keluar menuju Mina bersama dengan Ismail untuk menegakkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Walamma tallahu lil jabin wasikinu biyadih, dan ketika tallahu lil jabin itu isyarah kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin, yaitu ketika mereka berdua Ibrahim dan Ismail telah sama-sama berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu Ismail diletakkan secara telungkup, tallahu lil jabin, telungkupkan dan dimiringkan sehingga tidak terlihat oleh Ismail dan juga Ibrahim ketika hendak menjalankan pisaunya di leher anaknya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika itu Ibrahim dan Ismail ketika hendak dan yakin untuk menegakkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, dan Ismail alaihissalam telah menyiapkan dirinya dan bersabar dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada ayahnya. Walamma tallahu lil jabin wasikinu biyadihi, dan ketika pun dalam posisi itu dan pisau sudah berada di tangannya, nadahu rabbuhu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya, an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Mana arti dari membenarkan mimpi? Yang dimaksud adalah melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Ibrahim, dan beliau telah menempatkan dirinya di atas kesabaran dan melakukan segala sebab untuk melakukan proses penyembelihan anaknya sehingga tidak tersisa dari sebab-sebab yang diperintahkan kecuali berjalannya pisau di leher anaknya. Wafadahullahu bizibhin azim. Maka ketika itu Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Wafadainahu bizibhin azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan sembelihan yang besar, yaitu kabas, kibas, domba, kibas, amlah kabir, yang sempurna dan besar. Fatarakal waladu wazabahal kabas. Kemudian beliau Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak Ismail dalam posisi itu dan menyembeli domba ini. Wafazal walidu wal walad biridallahu ta'ala, sehingga mereka berdua ayah dan anak mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan menepati dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indama faragha Ismailu wa Ibrahim min bina'il bait, ketika mereka telah selesai Ibrahim dan Ismail dari pembangunan Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim ayu azina fin nasi bil hajj, agar menyeru seluruh manusia untuk pergi melaksanakan haji. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin amin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim, azin fin nas, serukanlah kepada manusia untuk haji, sehingga mereka ya'tuka rijalan, sehingga mereka datang kepadamu, datang ke Baitul Haram dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga diantara mereka ada yang menaiki unta-unta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amin, mereka saling berdatangan dari seluruh penjuru yang sangat jauh. Dikatakan dalam riwayat bahwasanya ketika itu Ibrahim alaihissalam menaiki jabal, menaiki bukit yang dinamakan dengan Jabal Abi Qais, Abi Qubais, Bukit Abi Qubais. Atau dalam riwayat lain, Ibrahim menaik Al-Hijr, batu yang menjadi, yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu. Atau dalam riwayat lain disebutkan Ibrahim naik bukit Safa. Ala kulli hal, dalam riwayat tersebut Ibrahim menaiki bukit. Wa nada bismillah ta'ala qailan. Kemudian Ibrahim alaihissalam menyebut Allah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala seraya berkata, ayuhan nas, inna rabbakum bana lakum baitan fahujju. Wahai seluruh manusia, sungguh Rabb kalian telah membangunkan untuk kalian baitan, sebuah rumah. Fahujjuhu, maka datangilah tempat tersebut. Fa'asma'ullahu nida'ahu kulla makhlukin. Dan ketika itu Allah perdengarkan panggilan Ibrahim kepada seluruh makhluknya dan juga kepada siapa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhaji hingga yaum kiamat, hingga hari kiamat nanti. Falabba qailan, maka orang yang menjawab panggilan tersebut akan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Rabb, aku penuhi panggilanmu wahai Rabb. Labbaik Allahumma labbaik. Wada Ibrahim Ismail rabbahuma bima hafahu anhumal Qur'an al-Karim. Kemudian Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa kepada Rabb mereka, kepada Rabbnya, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Mereka berdoa, Rabbana wab'ats fihim, wahai Rabb kami, utuslah di tempat mereka, yakni Makkah, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan untuk mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah was sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkata Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, wa hadhihi da'watu Ibrahim wa Ismail linabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khashatan. Ini adalah doa Ibrahim dan Ismail untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Rabbana wab'ats lihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. وهي دعوة التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنها أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. Maka ini adalah doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, tentang doa tersebut. Ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doa dari ayahku Ibrahim, wa busra, dan kabar gembira Isa alaihi salam. Wa asa Ibrahimu wa asa Ismailu bi jiwaril baitil haram ma ashharihi jurhum ila an ba'athahullahu rasulan ilaihim. Kemudian Ismail alaihi salam hidup berdampingan di sisi Ka'bah, di sisi Baitul Haram, bersama handai taulannya dari kalangan Bani Jurhum. Kisah sebelumnya kita telah menceritakan bahwasanya Ismail alaihi salam menikahi putri dari kabilah Jurhum, kabilah Yamaniyah, aslul Arab. Maka Ismail alaihi salam hidup berdampingan bersama handai taulannya, bersama keluarganya, yaitu dari kabilah Bani Jurhum. Ila an ba'athahullahu rasulan ilaihim wa ila kafati man bil hijaz min qabilatil amaliqi wa ahli yaman. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau, mengutus Ismail alaihi salam menjadi seorang rasul kepada mereka, dan kepada mereka yaitu Bani Jurhum. Wa ila kafati man bil hijaz, dan kepada seluruh penduduk yang ada di Hijaz dari kalangan kabilah Al-Amalik dan juga kabilah Ahlul Yaman. Qala ta'ala wazkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, sungguh beliau Ismail senantiasa menepati janji, sadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyya, dan beliau seorang rasul dan juga nabi. Wa anjabasna 10 waladan zakara, kemudian Ismail dikaruniai 12 anak laki-laki. Wa qad sammahum Muhammad ibn Ishaq, dan telah disebutkan nama-nama mereka oleh Al-Imam Ibnu Ishaq sahibu sirah, ya, penulis kitab sirah, Sirah Ibnu Ishaq. Wa naqala dzalika anhu Ibnu Katsir, dan juga ditukil nama-nama mereka oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, kitab itu adalah kitab sirah, Al-Bidayah wan Nihayah, sesuai namanya, permulaan dan akhiran. Dan di situ kitab yang menceritakan tentang permulaan diciptakannya manusia, kemudian Adam, kemudian sebutkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu hingga kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkan Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Itu kitab kabir, kitab yang besar, cetakan sejarah dari zaman Nabi Adam hingga zaman beliau mau wafat. Ya. Tahun 700-an Hijriah. Ya, ditulis sejarahnya semua, keadaan ketika itu di zaman beliau, zaman para imam, zaman para khufal, kisah-kisah mereka. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Salah satunya disebutkan juga nama-nama anak Nabi Ismail, turunan Nabi Ismail alaihissalam, 12 anaknya. Wa awaluhuma Nabith wa Qaidar. Nabith wa Qaidar itu nama anak dari Ismail alaihissalam yang masyhur kalangan ahlu sirah, ya, Nabith dan Qaidar. Wa Nabith huwa alladhi ukhtira bi an yakuna min aba'i da'wat Ibrahim wa Ismail. Nabith adalah seorang yang dipilih, yang terpilih untuk menjadi nenek moyang doa dari Ibrahim dan Ismail, yang darinya nanti akan bersambung nasabnya sampai kepada Adnan. Ya, Adnan merupakan nenek moyang yang Nabi SAW menegaskan bahwasanya Adnan bin Walid Ismail. Adnan merupakan anak dari Ismail, misalnya anak yang turunan kesekian-sekian. Ya. Dan Adnan, dari Adnan sampai ke Ismail itu mukhtalaf. Artinya nama-nama mereka, nama-nama aba mereka itu banyak perselisihan di antara ahlu sirah dan ahlu nasab sendiri, gitu kan. Nah, tapi itu sudah tercukupi dengan penegasan Nabi SAW bahwasanya Adnan min waladi Ismail, maksudnya Adnan dari anak keturunan Ismail, gitu. Makanya jika kita lihat silsilah rantaian nasab Nabi Muhammad SAW akan berhenti di Adnan. Ya, dan seperti yang sering kita dengarkan dalam kitab-kitab sirah tentang nasab Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinan ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ya, ini adalah silsilah nama Nabi SAW yang bersambung dan disepakati oleh para ulama nasabnya sampai ke Adnan. Wa Adnan min waladi Ismail. Maka sudah jelas bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW merupakan turunan Nabi Ismail. Wa huwa aslul arba. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang berulangnya pembangunan Ka'bah. Karena telah kita ketahui di cerita yang tadi kita bacakan bahwasanya Ka'bah didirikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Akan tetapi banyak riwayat yang menyebutkan di kalangan ahli sirah pasti tentang riwayat pembangunan Ka'bah baik sebelum ataupun setelah Nabi Ibrahim dan Ismail. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang pertama kali pemugaran atau pembangunan Ka'bah yaitu pembangunan yang dilakukan oleh malaikat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Azraqi dalam kitabnya Akhbarul Makkah. Beliau menceritakan bahwasanya yang pertama kali membangun Ka'bah dalam malaikat. Ya, ini riwayat. Riwayat yang kedua, dan kali kedua kalinya, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dan selainnya. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang pembangunan Ka'bah oleh Adam alaihissalam dalam kitabnya Fathul Bari. Ini riwayat. Riwayat selanjutnya, pembangunan yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam. Ya, anak-anak Nabi Adam. Sebagaimana yang dilewatkan oleh Al-Azraqi dan selainnya. Bahwasanya yang pertama kali membangun Ka'bah adalah anak Adam yang bernama Shis Syif ibn Adam alaihi salam. Ya, itu riwayat. Riwayat selanjutnya, yaitu kali keempatnya dibangun dan dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi salam, sebagaimana kisah yang telah kita sebutkan. Wajazama Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimahullah taala menegaskan bahwasannya ini adalah pertama kali pembangunan Ka'bah, yaitu pada masa Ibrahim dan Ismail, yang diriwayat yang sahihah, riwayat yang mu'tamadah, riwayat yang menjadikan sandaran bahwasannya pertama kali dibangunnya Ka'bah yaitu pada zaman Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, walam yajib fi khabarin sahihin an ma'sumin anna al-baita kana mabniyan qabla al-khalil. Ya, kata Ibnu Katsir, tidak datang kabar yang sahih dari yang maksum, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya al-bait atau Ka'bah, anna al-baita kana mabniyan qabla al-khalil, bahwasannya Ka'bah didirikan sebelum al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Wa man tamassaka fi hadza fi qawlihi makana al-bait falaysa binaqidin wala zahir. Karena ada yang berpegang dengan dalil makana al-bait, tempat berdirinya bait, itu ketika menceritakan tentang apa? Pembangunan Ka'bah, bahwasanya di situ memang makanul bait, artinya di situ tempat berdirinya Ka'bah sebelum Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah. Di situ ada yang mengartikan dan ada yang berpendapat bahwasanya itulah dalil bahwasanya Ka'bah sudah didirikan sebelumnya, sehingga ada muncul riwayat dibangun oleh malaikat, ada yang diriwayatkan lainnya Nabi Adam AS yang telah membangunnya, juga anak-anak Nabi Adam, mereka berpegang pada ayat makan al-bait ini. Dan ini pendapat yang laisa binahid wala zahir, ini pendapat yang tidak kuat dan juga tidak zahir, tidak jelas. Lianal murad makanuhu al-muqaddar fi ilmillah, karena yang dimaksud dengan makan al-bait adalah tempat yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ilmunya, dalam ilmu yang Allah ketahui, bahwasanya di situ akan didirikan dan dibangun Ka'bah. Itu. Wal muqarrar fi qudratihi, yang tertera dalam takdirnya. Wal mu'azzam indal anbiya mawdi'uh, yaitu tempat yang diagungkan oleh para nabi. Min ladun Adam ila zaman Ibrahim, dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu tempat yang sekarang dikenal dengan Al-Baitul Haram, Makkah, di Makkah. Kemudian riwayat lainnya yang kelima dan keenam, yaitu pembangunan yang dilakukan atau pemugaran yang dilakukan oleh bangsa atau kabilah Amalik, kemudian Jurhum, itu kabilahnya Nabi Ismail alaihissalam, yang setelah terjadi pembangunan yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail, maka di zaman setelahnya dilakukan pemugaran lagi, ya, diperbaiki. Ya, berkata Imam Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawd al-Unf. Ar-Rawd al-Unf ini adalah syarah dari kitab Syarah Ibn Hisam. Ya, jadi Syarah Ibn Hisam ada syarahnya, namanya Ar-Rawd al-Unf, karya Imam As-Suhaili. Ya, itu juga kitabnya sudah ada di dan tercatat. Waqad qila innahu bana fi ayyam Jurhum marrah aw marratayn. Dikatakan oleh Imam Suhaili bahwasanya di zaman Jurhum telah diperbaiki dua kali atau sekali atau dua kali. Kenapa diperbaiki? Karena ada asail kana qad sada'a haitahu. Terjadi banjir. Ya, air yang mengalir asail itu banjir di sekitar Ka'bah. sehingga merusak dinding-dindingnya dan membuat keropos dan membuat retakan-retakan sehingga harus diperbaiki. Walam yakun dzalika bunyanan ala nahwi ma qaddamna. Dan ketika itu bangunannya belum seperti yang diciptakan ini. Innama kana islahan lima waha minhu. Dan tapi yang dilakukan pembangunan yang dilakukan oleh Jurhum yaitu hanya sekedar memperbaiki apa yang hampir roboh. Waha lima waha minhu, itu dari apa yang tembok-tembok yang hampir roboh. Wajidaran bana bainahu wa baina sayr. Kemudian didirikan juga tembok yang menghalangi antara tempat yang sekiranya akan banjir. Jadi di sekeliling Ka'bah didirikan tembok lagi itu supaya banjirnya tidak masuk ke dalam Ka'bah. Itu yang dibangun oleh Amir Al-Jarud. Ya. Kemudian kali ke-7 yaitu pemugaran Ka'bah pada masa Qusay bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab seperti yang kita sebutkan tadi merupakan kakek moyang dari Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadun nabi, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinukilkan oleh Zubair bin Bakar dalam kitab nasabnya. Kemudian yang ke-8, ke-9 dan ke-10 insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang selanjutnya. Naktafi ila huna, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.